separuh hati mula aku kena. Kuduk nanti kasih sejati cintamu sebenar. Mulanya we amba dah fikir tak ada mata si. Aku sayang kau demo. Cemburu hati takut mu tolak kasih sejati. Apalah nak jadi. Apalah nak jadi. Ku pegang janji tak kelari gunung dikejar.